Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala diberi kemudahan dan diberi taufik untuk bermajlis bersama, sedikit mempelajari hukum dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah di atas bimbingannya, bisa bergaul dengan sesama, bermuamalah juga dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati filah azzakumullah. Kembali kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Bulughul Maram. Di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis terkait dengan hukum isakan tangis ya di dalam sholat, tangisan atau isakan tangis ketika di dalam sholat. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Mutarrif ibn Abdullah ibn Sikhir an abihi qala, dari Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, dari bapaknya, yaitu berarti Abdullah ibn Syikhir. Mutarrif ini seorang tabi'in dan bapaknya seorang sahabi, seorang sahabat. Beliau meriwayatkan dari bapak beliau sendiri, yaitu Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Kata beliau, dan di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar suara gemuruh ya, seperti gemuruhnya panci yang dipanaskan, ya, panci yang berisi air yang dipanaskan. Minal buka, disebabkan karena menangis. Tersedu-sedu. Apa tersedu-sedu atau apa? Bukan terpingkal-pingkal ya. Terpingkal-pingkal sih ketawa. Berarti apa? Menangis tersedu-sedu. Nah, Intinya suara isakan seperti gemuruhnya air. Ya. Seperti gemuruhnya air yang sedang dimasak di panci. Ya. Jadi Aziz dengan Hamzah, ya, itu sebutkan saud ghulayanil qidr. Saud ghulayanil qidr. Suara apa namanya air yang di dalam panci yang mendidih. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di sini sebabnya suara itu muncul minal buka. Disebabkan karena menangis. Nah, jadi di sini intinya Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menangis terisak-isak sampai terdengar suara gemuruh di dada beliau, ya, seperti suara air yang mendidih. Nah, barakallahu fikum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, akhrajahu al-khamsatu illa Ibn Majah. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Ibn Majah, berarti 4. Ahmad, Abu Dawud, ya, Tirmidzi dan Nasa'i. Wasahahahu Ibn Hibban, dan disahihkan oleh al-imam Ibn Hibban. Berarti Ibn Hibban juga mengeluarkannya atau meriwayatkannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ahibati fillah azzakumullah, hadis ini pembahasan terkait dengan suara yang keluar ketika menangis di dalam sholat. Pembahasan sebelumnya, ya, kita telah membahas terkait dengan tidak boleh dan dilarangnya berbicara, ya, di dalam sholat, ya, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, larangan berbicara di dalam sholat. Nah, kalau suara yang keluar selain bacaan sholat dan bukan ngajak bicara orang, ya, suara yang keluar di dalam sholat bukan bacaan sholat, seperti isakannya kan bukan bacaan sholat, termasuk barangkali orang dehem gitu ya, misalkan. Ya. Insya Allah nanti akan kita bahas juga. Hukumnya gimana? Boleh ataukah tidak? Hadis ini menunjukkan bolehnya, ya, mengeluarkan suara di dalam sholat disebabkan karena menangis. Suara tangisan. Ya. Umumnya suara tangisan, meskipun itu terjadi di dalam sholat, itu tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat. Meskipun di sana ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan, kalau nangisnya itu bukan karena takut kepada Allah, bukan karena khusyuk, tapi karena sebab yang lain, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan kalau sengaja maka batal sholatnya. Jadi hadis ini menunjukkan menangis disebabkan karena khusyuk, karena takut kepada Allah, sampai mengeluarkan suara, dan itu terjadi di dalam sholat, itu tidak mengapa, boleh, bahkan dilakukan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan nanti barangkali akan kita sampai pembahasan, ada anjuran seperti ini. kalau suara itu disebabkan karena tangisan yang sebabnya adalah khusyuk dan takut kepada Allah. Ini sepakat ulama boleh dan tidak membatalkan sholat. Yang diperselisihkan tadi adalah apa? Kalau tangisan itu bukan karena khusyuk, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu disengaja, sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Dan kalau itu tidak sengaja karena ya emosional yang ada di dalam hati ini tidak bisa menahan sampai kemudian menangis, maka itu tidak mengapa juga. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, tidak sampai batal, tetapi tidak boleh. Ya. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi yang dikuatkan oleh banyak ulama, wallahu a'lam bishawab, yang seperti itu pun tidak mengapa selama tidak disengaja. Contohnya misal, ya dicontohkan oleh para ulama, jika menangisnya itu misalkan karena mendengar berita, ada di antara orang terdekat dia yang terkena musibah misal. Misal pas dia sholat, lagi sholat ini, terdengar teriakan dari luar, menyampaikan informasi bahwasanya bapaknya baru saja meninggal dunia. Misal, lagi sholat, dengar teriakan, panggil. Bapaknya baru saja meninggal, misal. Pas lagi sholat. Nah, ketika mendengar berita itu, ya, sedih, ya wajar. Tangisan karena rahmat, karena kasih sayang. Ya, tidak bisa membendung tangisan itu, tidak bisa menahan tangis, sehingga menangis dalam kondisi sholat. Nah, ini yang dikatakan oleh sebagian ulama, ya, tidak boleh aslinya. Sebagian ulama. Tetapi, wallahualam, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika itu sesuatu yang tidak bisa ditahan, bukan sesuatu yang disengaja, maka tidak mengapa. Nah, karena sesuatu yang di luar kontrol, ya, bisa dikatakan demikian. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ini terkait dengan, menangis ya, suara tangisan di dalam sholat. Nah, ahibati filha azzakumullah, terkait dengan faedah yang lain yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdullah Al-Basam rahimahullahu ta'ala di sini dalam Tawdihul Ahkam. Hadis ini juga menunjukkan istihbabul khusyuk fi shalah. Disunnahkannya khusyuk di dalam salat. Nah. Sampai khusyuknya Nabi alaihi salatu wassalam ya, sampai pada menyebabkan beliau itu menangis ya. Dan demikian juga diriwayatkan dari para salaf. Ahibati fillah azzakumullah, ya, meskipun nanti insyaallah akan ada pembahasan secara khusus terkait dengan masalah khusyuk ini, ya, tapi barangkali sedikit kita ya, membicarakan masalah ini sepintas gitu ya, sekedar mengingatkan diri saya pribadi dan saudara-saudaraku semuanya untuk mengupayakan yang namanya khusyuk ini. Untuk mengupayakan yang namanya khusyuk ini. Karena sholat ruhnya itu khusyuk. Dikatakan oleh para ulama, ruh daripada sholat itu khusyuk. Sehingga kalau sholat tanpa khusyuk, seperti jasad tanpa ruh. Seperti jasad yang mati. Nah. Dan untuk khusyuk ini, ya, untuk khusyuk, Tentu banyak sebab, dan yang insya Allah nanti akan ada pembahasan secara khusus. Tapi barangkali secara global yang perlu saya ingatkan, diingatkan oleh sebagian ulama kita, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin rahmatullahi alaihi. Beliau mengingatkan bahwasanya salat yang tidak khusyuk, sholat yang tidak memahami apa yang dibaca dan dilakukan, itu beliau memperumpamakan orang yang berbicara dalam keadaan tidak memahami apa yang diucapkan, itu kamanzilati al-hazayan. Seperti kedudukannya igoan, orang yang ngigo. Ya kan? Ngerti ngigo, Mas? Ya kan? Apa itu? Hah? Ngelamun. Ngelindur. Nah, ngigo itu ngelindur. Ya. Tidur, tapi ngomong dewek. Ya kan? Merem, tapi dia ngomong cerita apa, sih? Ya kan? Padahal tidur. Ya kan? Nah, beliau mengumpamakan orang yang lesannya berbicara tetapi hatinya tidak tahu kemana, itu seperti orang yang lindur. Nah, barakallahu fikum. Ya, tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Makanya, kemudian beliau di antara perkara yang perlu diupayakan agar seseorang itu bisa khusyuk, adalah berusaha memahami apa yang diucapkan. Ya. Kalau yang diucapkan itu tidak dipahami, ya seperti tadi, seperti orang yang lindur. Nah, seperti orang yang mengigau. Baik, barakallahu fikum. Sehingga ya tidak akan berbekas ketika hati itu tidak memahami apa yang diucapkan oleh lesan, yang digerak, yang dilakukan oleh anggota badannya. Biasanya hati itu akan lari kemana-mana. Yang menyebabkan hati itu lari kemana-mana disebabkan karena tidak memahami apa yang dibaca. Nah, tayyib barakallahu fikum. Meskipun di sana disebutkan oleh sebagian ulama, ada juga mungkin orang yang dia itu fokus pada sholatnya dalam keadaan tidak memahami apa yang dibaca. Ada. Ya. Tentu ini lebih mending ya dibandingkan dengan yang hatinya kemana-mana tadi. Tetapi tadi ya akan lebih baik dan akan lebih bermakna, bermanfaat manakala yang dia baca itu dia pahami. Nah, jadi di antara hal ya, yang perlu kita upayakan yang pertama agar kita bisa khusyuk adalah berusaha memahami yang kita baca. Maka sedikit demi sedikit, ya, setiap harinya kita membaca bacaan-bacaan sholat, ya, sambil kita baca terjemahnya artinya. Kalau belum bisa bahasa Arab. Nah, kalau sudah sedang proses belajar bahasa Arab, berusaha coba memahami kata per kata dari kalimat yang ada di zikir atau doa di dalam sholat itu. Nah, kemudian ya, tentunya ketika membacanya enggak tergesa-gesa. Ya, kalau tergesa-gesa ya gimana akan menghadirkan hati untuk memahami apa yang dibaca. Ya. Orang yang bacanya ngebut, ya kan? Cepet-cepetan. Ya. Kadang, ya, yang paham artinya saja ketika bacanya ngebut saja mungkin keteteran, ya kan? Nggak. akhirnya pikirannya kemana-mana. Nah, sehingga berusaha memahami bacaan dan dibaca dengan tenang, berusaha mengikuti hatinya, mengikuti lesannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faktor yang lain yang sangat penting yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala terkait dengan upaya untuk bisa khusyuk adalah menguatkan keimanan terkait dengan hari akhir. Nah, kenapa? Beliau sebutkan, karena umumnya sesuatu yang dianggap penting di dalam hati, ya, sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang, itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, tanpa diingat, tanpa apa, tiba-tiba muncul. Karena sesuatu yang penting, sesuatu yang dianggap paling penting, itulah yang paling sering muncul. Nah, ketika hati itu tidak jelas kemana-mana, maka yang paling penting itulah yang akan muncul. Makanya kadang ketika kita sedang mikirkan sesuatu, ya kan, nyari barang tidak ketemu-ketemu, ya kan, pas sholat, langsung, ya karena kepikiran, tiba-tiba datang hadir, iya, nangkana, ingat. Nah, dan itu juga bisikan setan. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, ketika setan ya itu menyingkir lari ketika mendengar azan. Nah, disebutkan dalam hadis sebagaimana pernah kita baca, wala huzuratun ya hatta la yasma' ta'zin. Dia mengeluarkan suara buang angin, ya kentut, sehingga tidak mendengar azan. Menjauh sambil kentut supaya tidak dengar azan. Nah, kayak gitu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di hadis itu, sampai ketika azan selesai dia balik, ketika koma dia pergi lagi, setelah koma selesai dia balik. Kemudian dia membisikkan kepada orang yang sholat, ya. Nah, yakhtir hatta yakhtir fi bali, ya. Baina nafsihi wa bainal musalli. Kama qala alaihi salatu wassalam, membisikkan di dalam antara dirinya dengan orang yang sholat itu untuk menyebutkan ulkur kada, ulkur kada. Ma lam yakun yadhkur min qabl, sesuatu yang sebelumnya tidak diingat. Nah, kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah tadi, ya kurang lebih maknanya bahwasanya orang yang menganggap penting sesuatu, sesuatu yang dianggap paling penting, itulah yang akan sering muncul di dalam hatinya. Makanya ketika yang menjadi atau dianggap besar di dalam dirinya itu adalah perkara dunia, ya, intinya di sini. Ketika yang ada di dalam hatinya yang paling besar, ya, yang menjadi himmahnya, ya, antusiasnya itu adalah urusan dunia. Setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan yang dipikirkan adalah dunianya. Maka itu pula yang akan muncul di dalam sholatnya. Nah, makanya di antara upaya untuk lebih bisa khusyuk adalah dengan menguatkan keimanan terhadap akhirat dan menganggap remeh perkara dunia. Selama seseorang itu menganggap dunia itu sesuatu yang besar, senantiasa menjadi inti perhatian dia, maka itu pula yang akan senantiasa muncul di dalam sholat. Dunia dengan berbagai macamnya, bisa perdagangannya, bisa urusan-urusan di kantornya, bisa urusan di bengkelnya, bisa terkait dengan peternakan atau pertaniannya, apa yang menjadi fokus dia. Nah, tayyib barakallahu fikum. Sehingga itu akan otomatis muncul hal-hal yang dianggap penting tersebut. Maka di antara upaya kita adalah tadi berupaya meremehkan perkara dunia. Dan ini dikatakan oleh sebagian ulama yang lain di antara hikmah kenapa awal sholat kita mengucapkan takbir. Kenapa di awal sholat dan bahkan hampir setiap sela-sela gerakan ya, itu disela-selai dengan takbir. Di antara maksudnya adalah untuk mengingatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala urusan yang terbesar adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang paling besar. Dan segala urusan yang terkait dengan Allah itulah yang paling besar. Dengan maksud untuk menganggap kecil semua perkara-perkara yang lain. Khususnya perkara-perkara dunia. Nah, itu di antara hikmahnya. Kenapa setiap gerakan kita bertakbir? Di antaranya adalah untuk itu. Untuk mengecilkan perkara dunia sehingga seseorang semakin himmahnya terhadap, antusias dia terhadap akhirat semakin besar dan semakin meremehkan dunia. Barakallahu fikum. Dan bukan berarti meremehkan dunia itu tidak mencari dunia. Bukan. Bagaimanapun juga manusia hidup di dunia itu memerlukan dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk menikmati apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di dunia ini secara umum. Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an. Apa saja yang ada di bumi semuanya. Semuanya untuk kita manusia diperbolehkan. Hanya segelintir yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit. Lainnya dipersilahkan. Sehingga ya karena diciptakan untuk kita, boleh bagi kita untuk menikmatinya. Tetapi sebagaimana diingatkan oleh para ulama, menggunakan dunia itu adalah sebagai sarana dan apa namanya, sebagai sarana untuk bisa menguatkan tubuh kita melakukan tugas. Sebagaimana kita tahu, kita hidup di dunia kan ditugaskan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ditugaskan untuk makan, minum, bersenang-senang di dunia, bukan. Tetapi karena kita hidup di dunia, ya, yang tugasnya ibadah tadi, tidak mungkin kita hidup di dunia, tidak mungkin kita itu melakukan tugas tersebut tanpa ya, makan, minum, ya, pakaian, tempat tinggal. Tanpa itu semuanya kita tidak bisa melakukan tugas. Maka kita makan, minum, tidur, ya, mencari yang bisa kita pakai, mencari yang bisa kita jadikan sebagai tempat berteduh, rumah dan yang semisalnya. Nah, itu adalah dalam rangka supaya kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Jadi kita niatkan, ya, menikmati dunia itu adalah untuk membantu kita supaya kita bisa menjalankan tugas. Jadi pendeknya barangkali, kita menikmati fasilitas itu, fasilitas ini semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah untuk menunaikan tugas. Kan ibarat, misalkan ada seseorang diutus oleh bosnya. Bosnya ini buka perusahaan baru, pabrik baru di daerah baru sana. Dia ditugaskan di sana. Dikasih tugas untuk mengelola perusahaan itu. Itu tugasnya. Untuk supaya bisa mengelola perusahaan itu, dia perlu fasilitas. Kan kayak gitu. Maka dia pun diberi fasilitas. Nah, kalau dia tadi itu, karena saking enaknya fasilitas yang diberikan, sampai lupa tugas, ya kan? keenakan, ya, makan makanan yang disediakan enak. Karena disiapkan koki, bukan hanya sekedar pembantu, koki ada, ya kan? Kemudian tukang kebun ada, semuanya lengkap. Semuanya enak, makanannya enak, pakaiannya bagus-bagus, ya. Tempat tinggalnya sangat mewah, megah, kendaraannya nyaman. Akhirnya mencicipi semua fasilitas itu, keenakan lupa sama tugas. Ya kan? Kira-kira bosnya tadi itu memuji, senang, ah bagus kamu ini. Dan benar-benar berprestasi. Ya tidak bakal. Bisa jadi dia akan dipecat atau malah dituntut menghabiskan fasilitas, tidak menyelesaikan tugas, kan kayak gitu. Nah, walillahil masalul a'la. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tugas untuk beribadah. Dan untuk bisa beribadah itu Allah memberikan fasilitas. Maka jangan sampai kita itu lupa terhadap tugas yaitu beribadah kepada Allah disebabkan karena keenakan merasakan dan menikmati fasilitas. Nah, barakallahu fikum. Kembali ke sini ya. Jadi tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang harusnya menjadi poin yang kita jadikan sebagai yang paling kita anggap sebagai sesuatu yang paling penting, yang kita anggap sebagai sesuatu yang paling penting. Bukan terkait dengan dunia yang pada hakikatnya itu adalah terkait dengan fasilitas. Menikmati fasilitas. Nah, barakallahu fikum. Taib ahibati fila azzakumullah ya. Ini barangkali intinya sedikit. Ya, nanti insya Allah akan kita baca hadis-hadis secara umum. Hal-hal yang persiapan-persiapan, hal-hal yang bisa mendukung untuk bisa mendapatkan kekhusyuan. Tetapi intinya tadi, ya, intinya dua itu. Dia memahami yang dibaca, ya, menghadirkan hati dan memahami yang dibaca, dan berusaha menjadikan yang terbesar itu bukan perkara dunia. Kalau dunia selama masih menjadi sesuatu yang paling besar, maka yang hadir di dalam pikirannya selama sholat juga perkara-perkara dunia itu. Nah, barakallahu fikum. Ahibati filah azzakumullah ya. Kemudian kita langsung saja hadis berikutnya yang juga mirip dan terkait. Beliau mengatakan, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa an Aliin radhiyallahu anhu qala. Dari Ali ibn Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan. Dulu ya, kata Ali bin Abi Thalib, aku memiliki dua waktu untuk masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikasih dua waktu dalam sehari semalam untuk masuk ke rumahnya Nabi alaihi salatu wasallam ya, karena ya dari sisi apa namanya keturunan Ali adalah anak paman beliau, berarti apa kalau istilah kita anaknya paman, sepupu ya, anaknya paman. Nah, Ali adalah anaknya paman Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Abu Thalib. Paman yang paling sayang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dari sisi ke bawah, Ali ini menantunya beliau ya, menikah dengan Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ke atas ada hubungan, ke bawah juga ada hubungan. Jalur ke atas ke bawah ya punya hubungan. Sehingga orang dekat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan dua waktu kesempatan untuk masuk menemui beliau, masuk ke dalam rumah menemui beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Fakuntu idza ataitu wa huwa yusalli." Maka ya, ketika aku mendatangi beliau dalam keadaan beliau sedang sholat, ya, tanah nahali, maka beliau itu tanah naha, dehem ya, kayak suara batuk tapi dibuat-buat, kayak gitu ya, dehem ya namanya, kayak gitu, kayak batuk tapi bukan batuk beneran, batuk yang dibuat-buat, nah, tanah nah, beliau dehem kepadaku, nah, kayak gitu, rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini ahibati fila azakumullah diperselisihkan para ulama terkait dengan diterima atau tidaknya. Bisa dijadikan dalil atau tidaknya. Sebagian ulama menghasankan hadis ini sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi sebagian ulama mendhaifkan atau melemahkan hadis ini. Ya, dianggap lemah. Lemah dari sisi yaitu itirabnya. Itirab itu goncang konsistenan ya. Dalam beberapa rawat, dalam beberapa riwayat itu tidak sama. Baik sanadnya, jalur periwayatannya ataupun dari sisi isi teksnya. Dalam beberapa riwayat itu berbeda-beda. Nah, sehingga dikatakan ada itirab, ada kegoncangan di sini. Enggak selaras antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Ini, kata sebagian ulama, dikatakan itu hadis yang muttarid. Karena di sana ada riwayat yang lain yang menyebutkan, di situ tidak tanah naha, tidak dehem. Tidak gitu enggak. Tetapi disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, yusabbih, beliau bertasbih. Jadi dalam riwayat yang lain, Nabi itu bertasbih. Ketika Ali masuk, minta izin masuk, beliau tasbih. Subhanallah. Nah, riwayat yang tasbih ini, itu selaras dengan hadis yang pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, disebutkan dalam riwayat, إِذَا سْتَأْذَنَ عَلَى الرَّجُلِ. Jika seseorang itu minta izin kepada seseorang wahuwa yusalli sementara orang itu sedang sholat, fa idnuhu tasbih, maka izinnya adalah tasbih. Kata Nabi, jika seseorang minta izin kepada seseorang, ya, jika ada yang minta izin kepada seseorang yang sedang sholat, maka izinnya adalah tasbih. Nah, ini selaras dengan hadis yang tadi. Kalau lafaz tanah naha ini dalam riwayat yang lain disebutkan dengan tadi ya. Nam yusabbih ya. Bertasbih, Nabi bertasbih. Sehingga di sini ahibati filah a'azzakumullah. Jika yang dianggap atau dinilai mengikuti ulama ya, yang menilai bahwasannya hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hadis yang hasan, maka boleh ya dehem dalam sholat. Nah, memberikan isyarat kepada orang yang di luar kalau menghasankan hadis ini atau menganggap hasan hadis ini. Tetapi kalau yang mengikuti ulama yang melemahkan, maka tidak boleh. Tetapi ini dehemnya itu diganti dengan tasbih. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dan selaras dengan hadis yang tadi kita baca. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Yang lebih berhati-hati tentunya khuruj minal khilaf. Keluar dari perkara yang diperselisihkan ulama. Kalau kita sholat, ya, kemudian ada orang yang menyapa atau apa, atau ngajak ngomong, ya, atau tadi minta izin, kemudian kita menjawabnya dengan tasbih, maka semua ulama sepakat itu boleh. Ya kan? Tetapi kalau kita mengatakan lagi ada orang, dikiranya kita lagi gak sholat, tadi kan lagi ngobrol gitu misalnya, sama temen. Ya. Dia lagi ngapa, balik ke sana, kita sholat. Sholatnya misalkan kita pun sambil duduk, misalkan. Dikiranya ya, kan subuh boleh sholat sunnah sambil duduk. Dikiranya, ya masih enggak sholat kayak seperti tadi. Akhirnya dia ngajak bicara, ngajak ngomong. Ya. Nah, untuk ngasih tahu kalau dia itu, kalau kita itu sudah sholat, maka yang paling selamat ya adalah dengan tasbih subhanallah. Nah, kalau mengatakan seperti itu maka semua ulama sepakat boleh. Berbeda kalau ketika teman kita tadi ngajak bicara kemudian kita dehem misal. Maka ada ulama yang mengatakan boleh dan ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Maka kita keluar dari perkara yang diperselisihkan oleh para ulama itu mustahab sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hibati fil azzakumullah, kita dalam hal ini lebih baik bertasbih dibandingkan dengan dehem. Di sisi yang lain, ya, ucapan itu bermakna dan termasuk ibadah karena tasbih. Berbeda dengan dehem, ya, itu tidak memiliki makna, ya, dan tidak termasuk bagian daripada ibadah. Nah, itu sisi yang kedua. Sisi yang pertama, ya, tasbih itu disepakati tidak mengapa. Sisi yang kedua, kandungannya adalah ibadah dibandingkan dengan sekedar dehem tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, barangkali itu yang kita bicarakan di dalam kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan ya. Tafadhol dulu monggo. Ya, gimana, Mas? Hah? Daripada sholatnya khusyuk mending? Oh, iya, Masya Allah. Ini pertanyaannya ada orang yang bilang, ya kan? Daripada sholatnya tidak khusyuk, mending ora sholat. Kita jawab juga, daripada kamu makan tidak enak, mending ora usah makan. Biar lapar sekalian. Kayak gitu. Lapar terus aja, makanan bu gak enak. Kayak gitu, ya barangkali. Ya, kebalik, kayak gitu kan. Jadi, apa namanya, orang yang tidak sholat jelas, ya kan, jelas berdosa. Jelas berdosa. Sementara, walaupun nanti sholat akan kita bahas terkait dengan hukum khusyuk. Ya, sepintas kita sampaikan, berbeda para ulama terkait dengan hukum khusyuk. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah. Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya, maksudnya tidak berdosa kalaupun tidak khusyuk. Ya, kalaupun tidak khusyuk tidak berdosa. Tetapi jelas semua ulama sepakat pahalanya berkurang banyak karena itu adalah ruh daripada sholat. Jadi kalau orang sholatnya tidak khusyuk, ya pertama sholatnya sah, ya dia tetap mendapatkan pahala, ya kan? Dan jumhur ulama mengatakan tidak berdosa karena mengatakan itu sunnah. Jadi berarti kan dia berpahala, gugur kewajibannya, ya. Sholatnya sah berpahala, gugur kewajibannya. Tayyib, yang enggak sholat, ya kan? Ya jelas dapat dosa, ya kan? Nah, kewajibannya enggak gugur sampai dia melakukan sholat. Ya gimana bisa dibandingkan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah. Nggih, monggo, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Oh, iya. Lepas kontrol ya. Iya, iya. Termasuk lepas kontrol juga nih, nggih, nggih, barakallahu fikum. Nah. Nggih, barakallahu fikum. Bismillah. Baik, jadi pertanyaannya, barangkali ada yang tidak dengar ya, terutama ummahat. Ya. Tadi kita sempat berbicara terkait dengan lepas kontrol, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tadi terkait dengan menahan tangis, tidak bisa tertahan. Nah ini pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang lepas kontrol yang lain, nah, Yang dicontohkan itu kalau misalkan yang lepas kontrolnya itu terkait dengan buang air kecil, ya. Nah, buang air kecil lepas kontrol ternyata keluar sedikit, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jika, nah, di sana penyebabnya itu adalah penyakit. Penyakit. Karena memang di sana ada penyakit yang menjadikan barangkali ya kalau ada katup ya. Katupnya sudah enggak normal ya. Sehingga yang namanya enggak normal kita enggak bisa mengendalikan. Sehingga ketika ada cairan yang memang perlu keluar, katupnya enggak normal, otomatis langsung keluar ya kan. Kita enggak bisa mengendalikan ya. Nah, otomatis langsung keluar. Itu kalau seperti ini statusnya, kondisinya. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai penyakit ya sal-sal baul. Yaitu yang kencing itu terus-menerus keluar. Yang tidak bisa, ya tidak, itu tadi tidak bisa menahan. Maka disebutkan oleh para ulama dalam kondisi seperti ini, yang penting sebelum sholat, dia membersihkan pakaian dan badannya, kemudian berwudu, ya. Kemudian dia melakukan sholat, selama sholat ada yang keluar, maka tidak mengapa, dan sah sholatnya. Nah, karena itu sesuatu yang tadi, lepas kontrol, ya. Tidak bisa dia kontrol. Nah, barakallahu fikum. Tapi barangkali mungkin ada yang, kalau misalnya, kalau bukan karena penyakit seperti itu, karena tadi mungkin orang ngalamun apa gitu ya, karena ngampet kencing dari awal sebenarnya sudah nahan kencing, ya kan? Nahan kencing, ya. Kemudian apa namanya? Karena dia nahan kencing, sebab nahan kencing. Pas batuk misalnya, ya kan? Pas batuk atau bersin, ternyata yang keluar bukan hanya batuknya atau bersihnya itu. Ternyata air kencingnya juga keluar sedikit. Karena dari tadi nahan sih. Ya kan? Maka kalau yang seperti ini tetap batal. Salahnya dia nahan kencing. Makanya di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, la solata ya. Nah, bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhdathan. Aukama qala alaihi salatu wassalam. Tidak sempurna sholat seseorang dengan sebab kehadiran makanan dalam kondisi dia lapar, ya kan? Misalkan mampir ke rumah makan, pesan makanan, diperkirakan selesai makan itu azan, ya. Oh, darulah ini kokinya kok lama banget itu, ya. Lama, maksudnya lama banget sampai minuman habis, sampai cemilan yang di depan juga. Sudah habis banyak ini makanan kok belum datang-datang. Akhirnya pas datang makanan malah pas komat. Nah misal. Pas komat emang dihadirkan lah gimana. Kalau nunggu selesai sholat. Lah wis kencot dari tadi. Ya kan? Sudah lapar dari tadi. Ya gak bisa khusyuk. Apalagi kalau nanti sudah gak anget gak enak misal. Gitu ya. Gak selera lagi. Apalagi ada saingan lang lainnya tuh. Lagi enggak sholat misalkan ya, anak-anaknya perempuan misalkan pagi pada haid misal ya kan, ya bukan jentong nah dihabisin nanti kalau kepikiran ya kan, gari tinggal nasi sama sambelnya tok ya repotnya kan misal ya, enggak apa-apa. Makanya boleh yang kondisi seperti itu makan dulu sholatnya nanti. Nah yang penting enggak sengaja dibikin kayak gitu, enggak bilang sama istrinya. Pas azan bilang, sana bikin makanan, masakan. Ya kan? Pas selesai, pas komat, pas lagi matang, ya enggak boleh. Kayak gitu, kalau sengaja. Nah intinya di sini tadi, tidak sempurna seseorang disebabkan karena hadirnya makanan dan dalam keadaan menahan buang apa namanya air besar dan air kecil. Tidak sempurna sholatnya. Karena menghilangkan khusyuk. Makanya kalau misalkan pas mau sholat kok sudah pengen buang air besar, kecil, ya mending ditunaikan dulu itu. Ya. lebih mengutamakan kekhusyuan di dalam sholat dibandingkan dengan sholat di sejak awal waktu. Nah, baik barakallahu fikum. Jadi lebih mendahulukan terkait dengan keutamaan terkait dengan inti daripada sholat yaitu khusyuk dibandingkan dengan terkait dengan waktunya yaitu lebih awalnya. Nah, barakallahu fikum. Itu barangkali ya, cukup insyaallah ya. Gimana Mas? Baik barakallahu fikum. Pertanyaan sholat membawa anak kecil nangis atau membawa HP bunyi. Nah barakallahu fikum. Kalau HP kena ya, HP kan bisa kita kontrol. HP sebagaimana nanti insyaallah akan kita pelajari terkait dengan bolehnya gerakan-gerakan di dalam sholat jika itu untuk kemaslahatan sholat. Ya. Nah, maka sebagaimana fatwa para ulama boleh dia membuka HP sekedar untuk mematikan suara itu, bukan untuk ngangkat. Halo, assalamualaikum, ya enggak, ya kan? Ya. Enggak, ya kan, barakallahu fikum. Halo, baru. Ya, barakallahu fikum. Ya. Membuka HP sekedar untuk mematikan. Dan tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan akan mengganggu dirinya yang enggak khusyuk, yang lain juga enggak khusyuk, terganggu. Apalagi, ya kan, ringtone-nya musik lagu misalkan repot atau termasuk ringtone-nya bacaan sholat juga bikin lah ini sih didengerin bacaan imam atau baca apa HP ya kan. Nah barakallahu fikum bikin enggak khusyuk maka dimatikan itu HP. Gerakan untuk kemaslahatan sholat insyaallah nanti akan kita pelajari ya pada pertemuan berikutnya pas insyaallah. Termasuk tadi kalau anak kecil ya kan. Anak kecil kan tidak mungkin sekedar disuruh berhenti, belum tentu dia mau. Walaupun kadang-kala kalau memang memungkinkan digendong, ya kan? Digendong, diangkat, sebagaimana juga nanti akan kita baca hadisnya. Nabi SAW menggendong Umamah, digendong supaya diem. Ya kan? Nah, maka dilakukan seperti itu. Sehingga bagaimana mengupayakan kalau supaya anak itu diem. Dong ya. Ya jangan bilang aja nangis nah kan ya jangan ya enggak boleh kan batal jadi ini nah ya barakallahu fikum nggih Mbah batal salate kalau kayak gitu nah barakallahu fikum digendong ya untuk supaya diam digendong sambil dilus-lus enggak masalah nah supaya diam barakallahu fikum itu barangkali sedikit semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wasallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.